Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd fa inna asdaqal hadith kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syaral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an, kita lanjutkan kajian kita, pembahasan kitab Al-Adabul Mufrad karya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Di malam hari ini kita akan melanjutkan membaca hadis yang ke-118. Ya. Qala al-muallif al-imam al-Bukhari rahimahullah haddathana Makhlad bin Malik qala haddathana Abdurrahman bin Maghra qala haddathana Buraid ibn Abdullah an Abi Burdah an Abi Musa radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Di sini, hadis ini diriwayatkan oleh sahabat Abu Musa, Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda, ini masih tentang bab al-jaris su, ya, tentang bab tentang tetangga yang jelek. Di sini Rasulullah memberitakan tentang tanda-tanda hari kiamat. Tanda-tanda hari kiamat kubra. Beliau bersabda, la taqumus sa'atu hatta yaqtula ar-rajulu jarahu wa akhahu wa abahu. Hadis ini dihasankan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullahu taala. Rasulullah bersabda, tidak akan tegak hari kiamat sampai ada seorang pria yang membunuh tetangganya sendiri, saudaranya sendiri, dan bapaknya sendiri. Ini diantara tanda-tanda hari kiamat adalah terjadi perkara yang sangat mengherankan ini. Seorang pria tega membunuh tetangganya, bahkan tega membunuh saudara kandungnya sendiri, dan juga membunuh bapaknya. Di zaman ini sudah terjadi belum yang seperti ini? Terkadang kita mendengar, ya, berita seorang pria membunuh tetangganya sendiri. Entah terlepas dari apa latar belakang yang menyebabkannya, tapi terjadi yang demikian ini. Begitu pula seorang tega membunuh saudara kandungnya sendiri, baik karena urusan warisan, berebut harta warisan dari orang tuanya, atau yang lain sebagainya. Ada seorang anak tega, waliyadubillah, membunuh ayahnya atau bapaknya sendiri. Terkadang karena sakit hati atau karena, ya, karena lisan dan sebagainya. Al-muhim di sini Rasulullah alaihi salatu wasallam memberitakan tentang tanda-tanda atau alamat dekatnya hari kiamat. Bahwasanya semakin mendekati hari kiamat, semakin banyak perkara-perkara kemungkaran yang terkadang tidak terbetik di benak seorang mukmin. Ya. Kita baca sedikit syarah dari hadis ini. Qala syarih Asy-Syaikh Zaid bin Muhammad bin Hadi Al-Madkhali rahimahullah fi hadzal hadithi bayanu mu'jizatin lin-nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis ini terdapat penjelasan tentang mukjizat Nabi. Ya, jadi yang bisa kita petik dari hadis ini adalah Di sini terdapat penjelasan tentang mukjizat dari Nabi alaihi salatu wassalam. Apa itu? Bikhbarihi biwuqu'i umurin sataqa'u fi akhir zaman. Mukjizat berupa berita gaib. Perkara gaib di mana beliau memberitakan tentang terjadinya hal-hal yang akan terjadi di akhir zaman ketika sudah mendekati hari kiamat. Wa fil hadithi aidan dalilun ala basha'ati jarimatil qatli zulman wa udwanan. Di dalam hadis ini juga terdapat dalil yang menunjukkan jeleknya dosa atau kejahatan pembunuhan yang dilakukan secara zalim dan dilatar belakangi dengan permusuhan. Ini dosa yang besar dan sangat jelek. La siyama qatlul qarib wal jar. Terlebih lagi jika dosa membunuh itu yang dibunuh adalah kerabat dekatnya sendiri atau tetangganya. Tentunya semakin besar dosa. Ya, semakin besar dosanya seorang jika yang dibunuh itu adalah kerabat dekatnya sendiri, apalagi saudaranya, apalagi bapaknya. Na'udzubillah. Dan juga tetangga. Padahal tetangga adalah seorang atau pihak yang memiliki hak yang besar terhadap seseorang. Terlebih lagi jika tetangganya itu adalah kerabat. Ya. Wa fihi dalilun ala anna ar-rahmata tunza'u min al-qulubi fi akhir zaman. Na'udzubillah. Nasallallahu ta'ala as-salamata wal afiyah. Di dalam hadis ini juga terdapat dalil yang menunjukkan bahwasanya di akhir zaman nanti semakin mendekati hari kiamat, manusia itu semakin sedikit rahmatnya. Semakin sedikit rasa kasih sayang yang ada di dalam kalbunya. Orang semakin ya tidak punya rasa kasih sayang. Jangankan kepada orang lain, kepada keluarganya sendiri ya, tidak ada rahmah itu. Ini banyak kita jumpai berita seperti ini. Orang tua tega membuang anaknya, bahkan tega membunuh anaknya yang masih kecil, masih bayi dibunuh. Na'udzubillah. Ada juga anak yang membunuh kedua orang tuanya, bapaknya, ibunya, dan sebagainya. Ya, demikianlah kondisi akhir zaman. Itu yang kita rasakan sekarang. Semakin mendekati hari kiamat, semakin dicabut rahmat itu dari hati-hati manusia. Semoga Allah menyelamatkan kita, keluarga kita, saudara kita dari mendapati zaman yang seperti itu. Na'udzubillah. Tidak bisa kita bayangkan bagaimana sempitnya dada ini jika menjumpai zaman yang seperti itu. Ya, zaman di mana orang-orangnya manusia-manusia ketika itu sudah tidak ada lagi rahmah, kasih sayang di dalam hatinya. Yang ada hanyalah kezaliman, permusuhan, ya, dan sebagainya. Fatabaqa an-nasu kal wuhushi ya'kulu ba'daha ba'dan. Ketika rahmah, kasih sayang sudah tercabut dari hati-hati manusia, dari kalbu-kalbu manusia, maka manusia hidup seperti layaknya seperti binatang liar. Seperti wuhush, binatang liar yang mana mereka saling memakan satu dengan yang lain. Berlaku yang namanya hukum rimba, yang menang, yang kuat dialah yang menang. Ya. Nasallallahu salamata wal afiyah. Dan munasabatu al hadis lil bab, kesesuaian hadis dengan bab adalah penyebutan tentang ini tadi. Ya. Seorang tega membunuh tetangganya, ya. Ini adalah berarti dia adalah tetangga yang jelek, tetangga yang buruk. Tega mendzalimi tetangganya sendiri bahkan membunuhnya. Oleh karena itu, kita disyariatkan untuk banyak-banyak berdoa, ya. Banyak-banyak berdoa dari tetangga yang jelek sebagaimana yang diriwayatkan dari Rasulullah pada hadis sebelumnya, Allahumma inni a'udzubika min jaris su' fi daril muqam. Kita berbanyak doa itu, ya. Semoga Allah mengaruniakan kita tetangga yang baik, tetangga yang soleh, yang mengajak kita, membantu kita di dalam ketaatan, membantu kita di dalam meningkatkan keimanan dan ketakwaan, mengingatkan kita ketika kita jatuh pada kesalahan. ya. Dia menahan gangguannya, tidak mengganggu tetangganya. Ini tetangga yang soleh, tetangga yang baik. Mudah-mudahan kita diberikan nikmat yang seperti itu. Ya, nikmat berupa tetangga yang baik itu nikmat besar. Tidak bisa dinilai harganya dengan harta benda. Tidak bisa. Ya. Barakallahu fikum. Kita lanjutkan hadis yang berikutnya sekaligus memasuki bab yang baru. Bab la yu'dhi jarahu. Bab tidak boleh seseorang mengganggu tetangganya. Atau bab tidak mengganggu tetangga. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala haddatsana Musaddad. Qala haddatsana Abdul Wahid. Qala haddatsana al-A'mash. Ini seorang perawi bernama Al-A'mash, imam min a'immatil hadis. Beliau diberi julukan dengan Al-A'mash ini karena penglihatan beliau yang rabun. Beliau rabun. Sehingga namanya dijuluki dengan Al-A'mash. Tapi walaupun demikian, walaupun beliau memiliki kekurangan, tapi beliau adalah seorang imam min a'immatil hadis. Ini sekaligus sebagai motivasi bagi kita. Kita yang diberikan nikmat berupa anggota badan yang normal, yang bisa berfungsi dengan baik, harusnya kita lebih banyak, ya, lebih banyak mensyukuri. Orang yang punya kekurangan saja bisa mencapai derajat yang tinggi ini dari sisi keilmuan. Ini ulama salaf. Ya, demikian banyak sebenarnya. Ada yang disebut dengan al-a'raj, perawi hadis tapi kakinya pincang. Tapi tidak menghalangi itu dari semangat dalam thalabul ilm. Semangat di dalam mencari ilmu dan mengumpulkan ilmu sebanyak-banyaknya. Di zaman kita pun ada para ulama yang demikian. Ia masih hidup pun ada. Semisal Syekh Ubaid Al-Jabiri hafizahullah ta'ala wara'ah, yang pernah datang ke Indonesia juga sekali. Beliau dalam keadaan buta matanya. Ya. Tapi beliau menjadi rujukan umat Ahlus Sunnah wal Jamaah di zaman ini. Kita juga tidak asing dengan nama Syekh bin Baz. Demikian juga kondisinya. Sejak kecil matanya buta. Ya, beliau sempat melihat sampai berapa tahun. Ketika usia ya, tertentu beliau buta. Tapi tidak menghalangi beliau dari semangat di dalam menuntut ilmu. Ya, kita yang punya nikmat yang besar ini tadi. Mata kita normal, telinga kita normal, dan sebagainya. Ini adalah nikmat yang wajib kita syukuri. Barakallahu fikum. Qala haddatsana Abu Yahya maula Ja'dah ibni Hubairah. Qala sami'tu Aba Hurairah radhiyallahu anhu yaqul. Qila lin-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis ini diriwayatkan dari Abu Hurairah. Abdurrahman bin Sakhr radhiyallahu taala anhu, beliau mengisahkan suatu ketika pernah dikatakan kepada Rasulullah, ada yang cerita, ada yang memberitakan sebuah kondisi seseorang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, wa ya Rasulullah, inna fulanatan taqumul layla wa tasumun nahara. Sesungguhnya ada seorang wanita yang mana dia adalah seorang wanita yang ahli ibadah, rajin sholat malam, ya, tentunya selain sholat lima waktu yang wajib hukumnya, dia juga rajin menegakkan sholat malam, qiyamul lail. Setiap malam hari bangun melakukan qiyamul lail, sholat tahajud, sholat witir, watasumun nahara. Tidak cukup sampai di situ saja, malam harinya sibuk beribadah, qiyamul lail, yang mungkin kita juga terkadang berat melakukan itu. Ini kondisi wanita ini demikian, ya, Masya Allah. Sangat rajin ibadahnya. Di malam hari sholat malam, di siang hari puasa dia. Jadi hari-harinya dipenuhi dengan apa? Ibadah, ketaatan kepada Allah. Akan tapi wataf'al, dan melakukan berbagai macam kebaikan, amalan soleh. Watasoddaq, dia juga gemar berinfak, bersodakoh, ya, kepada fakir miskin, kepada orang-orang yang membutuhkan. dia rajin berinfak. Akan tapi apa? Wa tu'dhi jiranaha bilisaniha. Akan tapi dia sering mengganggu tetangganya dengan lisannya. Lisannya ini sering mengganggu tetangganya. Di sini disebutkan secara umum, ya. Dia sering mengganggu tetangganya dengan lisannya. Bisa itu dengan ghibah. Apa itu ghibah? Dzikruka akhaka bima yakrah. Engkau menyebutkan hal-hal yang merupakan kekurangan yang ada pada saudaramu, yang mana saudaramu tidak suka jika kekurangannya itu diceritakan. Ini namanya ghibah. Ya, jadi hati-hati. Ghibah ini perkaranya terkadang kita enggak kerasa. Tidak terasa lisan ini menyebutkan kekurangan saudara kita, padahal itu termasuk ghibah. Ya, hati-hati. Dan ghibah dosanya besar. Nah, permisalannya seperti orang yang memakan daging saudaranya sendiri, waliyahudzubillah. Ya. Jadi kalau antum terkadang ada dorongan hati, ya, dari syaitan atau dari syahwat mendorong antum untuk melakukan ghibah, ingat, tegakkah kita memakan daging saudara kita sendiri? Seperti itu permisalan ghibah. Kalau tidak mau kita memakan daging saudara kita sendiri, maka jangan menggibahi dia. Karena permisalan ghibah adalah seperti memakan daging saudaranya sendiri, waliyadu billah. Bisa juga dengan, ya, namimah. Kejahatan lisan ini, dosa lisan bisa dengan namimah, ya, mengadu domba. Tetangganya diadu domba dengan orang lain, ya. Barakallahu fikum. Yang ini adalah bentuk gangguan kepada tetangga, atau juga dengan syatem, atau dengan mencela, mencaci, ya. Ini semua termasuk bentuk gangguan adhiyah kepada jiran, kepada tetangga. Faqala Rasulullah alaihi salatu wasalam, maka ketika Rasulullah mendengar kondisi wanita tadi, beliau bersabda, la khaira fiha. Tidak ada kebaikan pada wanita tadi. Subhanallah. Kata Rasulullah, tidak ada kebaikan bagi wanita tadi. Padahal apa tadi? Kondisi wanita tadi, sholat malam, puasa di siang hari, rajin bersedekah, melakukan berbagai amalan soleh. Kekurangannya hanya satu. Dia suka mengganggu tetangganya dengan lisannya. Maka kata Rasulullah, la khaira fiha. Tidak ada kebaikan pada wanita tersebut. Hiya min ahlinna. Bahkan dia termasuk penghuni neraka. Ya. Qalu, maka sebagian yang lain juga mengisahkan wanita yang lain. Ya. Wa fulanatun tusallil maktubah. Ada juga wahai Rasulullah seorang wanita, wanita yang lain, dia hanya mencukupkan diri mengerjakan perkara yang wajib saja. Salatnya hanya sekedar melakukan salat 5 waktu saja. Salat malam, ya, mungkin jarang-jarang. Dia hanya sekedar mengerjakan salat 5 waktu yang wajib. Wa tasaddaqu bi athwarin. Ini disebutkan dengan lafaz watasaddaqu. Ini ada yang mahdhuf. Kalau sebenarnya watatasaddaqu. Ya, tapi huruf ta-nya dihilangkan. Watasaddaqu bi athwarin. Athwar ini bentuk jamak dari thawr. Thawr sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Al-Albani adalah al-qid'ah minal aqid. Thawr itu adalah sepotong keju. Ya, keju yang dikeringkan yang berasal dari susu kambing atau susu domba. Ya, jadi susu kambing atau susu domba itu diolah sehingga dibuat seperti mentega, kemudian dibuat menjadi keju yang dikeringkan. Ya, itu yang namanya akid dalam bahasa Arab. Keju yang sudah dikeringkan. Ya. Itu berasal dari susu yang difermentasi kemudian dikeringkan sampai terkadang mengeras menjadi seperti batu. Ini maksudnya gambaran apa? Gambaran makanan yang, ya, kalau tingkatannya ini menengah ke bawah. Bukan makanan yang enak, bukan makanan yang lezat, bukan. Kalau makanan yang lezat itu yang empuk, yang lembut teksturnya. Ya, ini makanan yang keras. bahkan terkadang kerasnya sampai seperti batu. Ya. Nah, ini yang namanya thawr dalam bahasa Arab, bentuk jamaknya athwar. Wanita tadi hanya mencukupkan diri melakukan sholat 5 waktu yang wajib, dan kalau sedekah hanya dengan menggunakan thawr tadi, makanan yang ya tidak terlalu berharga. Akan tapi wala tu'dhi ahadan, akan tapi dia tidak pernah mengganggu seorang pun. Tidak pernah mengganggu tetangganya atau orang lain, tidak pernah. Maka apa kata Rasulullah? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hiya min ahlil jannah. Dia, wanita tadi, adalah termasuk penghuni surga. Nasallallahu ta'ala ayyaja'alana minhum. Kita baca sedikit syarah dari hadis ini. Qala Syekh Zaid Al-Madkhali rahimahullahu ta'ala, yufidu hadhan nassu bayana ma lil jari minal haqqi ala jari. Di dalam nas hadis ini terdapat penjelasan tentang hak tetangga. Wa anna adzal jari sababun fi dukhulin nar. Ini perlu kita perhatikan baik-baik, bahwasanya mengganggu tetangga itu termasuk sebab masuk neraka. Ini harus hati-hati kita. Jangan sampai kita mengganggu tetangga kita tanpa kita sadari, yang mengakibatkan kita terjerumus ke dalam api neraka. Waliyadu billah. Wanzur ila qissatil mar'ah allati taqumul laila wa tasumun nahara wa tatasaddaqu min maliha. Coba kita perhatikan kisah yang ada di dalam hadis tersebut. Seorang wanita yang rajin sholat malam, puasa siang hari, bersedekah dari hartanya, akan tetapi walakinnaha tu'dhi jiranaha bilisaniha bisabbi wasyatm wal ghibah wal kalam wat ta'ali. Tapi dia mengganggu tetangganya dengan lisannya, dengan mencela, mencaci. Suka mencela, suka mencaci tetangganya, menggibahi tetangganya, membicarakan tetangganya, ya. Wat ta'ali, dan sombong di hadapan tetangganya, suka meremehkan, suka merendahkan tetangganya, ya. Faqala fi haqqihan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi menyebutkan kondisi wanita tadi, hiya finna, dia di dalam neraka, ya. Karena memang ikhwani fillah barakallahu fikum, perkara atau perbuatan dosa itu terkadang bisa, ya, menghanguskan amalan kebaikan, ya, bisa menggugurkan amalan kebaikan. Jadi kita harus hati-hati, ya. Terkadang orang banyak beramal soleh, beramal kebaikan, tapi karena satu saja perkara dosa yang dia kerjakan, mengakibatkan amalan kebaikan yang dia lakukan seluruhnya itu bisa gugur. Na'udzubillah. Apalagi dosa kedzaliman, sangat penting, mendzalimi orang lain, ya. Mungkin di dunia kita tidak merasakan akibat buruknya secara langsung, tapi di akhirat nanti kita pasti akan dituntut. Na'udzubillah. Kalau ada hak orang lain yang kita zalimi, walaupun itu hanya sekedar hak kehormatan, ghibah tadi, ya, pasti akan dituntut di akhirat nanti. Dituntutnya berupa apa? Dosa orang tadi yang kita zalimi bisa diberikan ke kita. Atau yang pertama, pahala kita dulu. Pahala kebaikan kita diambil orang tadi sebagai bentuk, ya, ganti rugi dari kedzaliman yang kita lakukan. Kalau pahala kebaikan kita sudah habis, apa? Dosa orang tadi yang dilimpahkan ke kita. Nah, ini yang disebut dengan orang muflis, orang yang rugi di akhirat nanti. Orang yang banyak beramal tapi dia banyak melakukan kedzaliman juga, sehingga amalan kebaikannya itu hangus, hilang, ya. Waliyadu billah. Wal aks bil aks, kebalikannya. Kisah yang kedua, imra'atun muqtasiratun 'alal maktubat wal mubta'idatu 'anil muharramat. Seorang wanita yang hanya mencukupkan diri mengerjakan perkara yang wajib saja, ya. Amalan-amalan sunnah dia jarang melakukan, tapi perkara wajib tetap dia kerjakan, sholat 5 waktu. Dan dia juga menjauhi perkara-perkara yang haram. Walakinnaha tuhsin ila jiraniha wa takuffu adaha anhum. Kan tapi walaupun demikian, dia tidak terlalu banyak amalan kebaikan, amalan sunnahnya, tapi dia berbuat baik kepada tetangganya. Dia menahan dirinya dari mengganggu tetangganya. Maka qala, maka Rasulullah bersabda, menyatakan orang tersebut, wanita tersebut, penghuni surga. Walal umum fal hadith fihi targhibun sharihun fil ihsan ilal jar. Maka secara umum hadis di atas terdapat di dalamnya targhib, motivasi, dorongan yang sangat jelas untuk berbuat baik kepada tetangga dan menahan gangguan dari tetangga. Illam tastati' an tuqaddim lahu syai'an minal ihsan fakuffa lisanaka wa yadaka wa 'ainaka an jarika ayyuhal muslim. Ya, ini nasihat yang sangat berharga dari beliau. Wahai muslim, wahai orang yang mengaku berislam, jika Anda tidak mampu untuk memberikan kepada tetangga sesuatu, ya, baik itu memberikan hadiah, ya, tidak mampu kita memberikan kebaikan, tidak bisa membantu dengan harta atau dengan apapun, ya, maka minimalnya adalah kuffa lisanaka wa yadaka wa ainaka an jarik. Tahan lisanmu, tanganmu, dan matamu dari mengganggu tetangga. Mengganggu tetangga dengan lisan jelas tadi contohnya, mencaci, mencela, ghibah, ya. Dengan tangan, ya. Mengganggu tetangga dengan tangan, mungkin tidak memukul langsung, ya. Ketika membangun rumah misalnya, kita sedang renovasi, mengganggu tetangga, ya. Namanya orang renovasi kan pasti ribut, ya. Kita harus minta izin dulu dengan baik. Permisi, maaf Pak, saya sedang bangun renovasi. Ya, mohon diperkenankan, ya, kalau misalnya mengganggu, saya minta maaf. Seperti itu. Karena kalau sampai kita mengganggu orang tetangga tersebut dalam keadaan dia tidak ridho, itu kita termasuk berbuat zalim dengan tangan kita, walaupun tidak secara langsung. Atau contoh-contoh yang lain. Begitu pula di sini beliau menyebutkan mata. Menzalimi tetangga dengan mata. Bagaimana bentuknya? Bentuknya adalah dengan membiarkan mata kita melihat sesuatu dari aurat tetangga kita. Naudzubillah, ya. Misalnya, maaf-maaf saja, seorang tetangga memperhatikan istri tetangganya. Ini tidak boleh. Itu termasuk menzalimi tetangga. Ya. Atau anak perempuannya, atau mencoba mencari-cari, melihat-lihat, ya, bagian dalam rumahnya, ngintip, ini tidak boleh. Ya, ini adalah perbuatan zalim terhadap tetangga. Wabdullahus salam, taslam minal azab, wa minal maqt, wa sakhat minallahi tabaraka wa ta'ala. Ya, jadi di sini, berbuat baik kepada tetangga, menahan gangguan dari tetangga itu tidak hanya kepada tetangga yang muslim. Ini yang perlu dipahami baik-baik. Tidak hanya kepada tetangga muslim. Kepada tetangga yang non-muslim pun, yang kafir pun kita harus menahan gangguan. Tadi. Baik gangguan dengan lisan, tangan, maupun mata ini. Nah ini harus hati-hati kita. Mata ini. Karena kita adalah diperintahkan. Waqul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum. Katakan kepada orang-orang mukmin untuk menundukkan pandangan mata mereka. Ya. Dan hak tetangga lebih besar. Jadi jangan sampai kita mendzalimi tetangga kita karena sebab mata kita. Ya. Nah, yang tidak bisa kita tahan, kita tundukkan dari perkara yang haram. Apalagi yang terkait dengan hak tetangga. Istri tetangga, anak perempuan tetangga, dan sebagainya. Walaupun dia non-muslim. Walaupun dia kafir. Ya. Barakallahu fikum. Maka, sampaikanlah salam kepada tetangga. Ini khusus untuk yang muslim. Maka, engkau akan selamat dari azab, dari kemarahan dan kemurkaan Allah tabaraka wa ta'ala. Wa amma adhiyatul jar bil lisan awil fil, fa innaha tastajlibu iqaballah. Adapun mengganggu tetangga dengan lisan atau dengan perbuatan, maka itu adalah perkara yang bisa mendatangkan murka dan hukuman dari Allah Lima sami'na anna Rasul alaihi salatu wassalam qala fil mar'ati allati taqumul laila wa tasumu fin nahar wa tatasaddaq minal mal illa annaha tutliq lisanaha ala jiraniha bil adha qala hiya fin nahar. Ya. Jadi kesimpulan yang beliau ambil ini dari hadis, ya, bahwasanya mengganggu tetangga itu bisa mendatangkan murka dan iqab, hukuman dari Allah. Karena ini tadi Rasulullah menyatakan wanita yang mengganggu tetangganya walaupun banyak ibadahnya, banyak amal solehnya, tapi kalau ganggu tetangga maka dia diberikan hukuman berupa siksa neraka. Barakallahu fikum. Ya, demikian sedikit penjelasan dari hadis yang ke-119. Kita lanjutkan hadis yang berikutnya, langsung masuk ke hadis yang ke-121. Ya. Karena mungkin hadis yang ke-120 ada kelemahan. Hadis yang ke-119 tadi juga disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Hadis yang ke-121, qala al-Imam Al-Bukhari rahimahullah wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, la yadkhulul jannata man la ya'manu jaruhu bawa'iqahu. Hadis sahih disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda, tidak akan masuk jannah, tidak akan masuk surga seseorang yang tetangganya tidak merasa aman dari kejelekannya. Hukumannya berat, bukan perkara yang remeh. Jadi mengganggu tetangga itu bukan perkara yang remeh, ya. Menghalangi seseorang masuk ke dalam al-jannah. Siapa yang tidak ingin masuk jannah? Semua orang, semua muslim, semua mukmin ingin masuk jannah. Maka di antara kunci agar tidak terhalang masuk jannah, jangan mengganggu tetangga. Karena berapapun banyak amal soleh yang kita kerjakan, tapi kalau dosa ini kita terjatuh padanya, dosa mengganggu tetangga, maka itu menghalangi kita dari masuk ke dalam al-jannah. Waliyadzubillah. Karena di sini nasnya tegas. Rasulullah menyatakan, la yadkhulul jannah, tidak masuk surga, man la ya'manu jaruhu bawa'iqahu, barang siapa yang tetangganya tidak merasa aman dari kejelekannya. Kita baca syarahnya. Qala Syekh Zaid Al-Madkhali rahimahullah, fi hadzal haditsil mujaz wa'idun syadidun liman la yuhsinu ila jari. Di dalam hadis yang ringkas yang pendek ini terdapat ancaman yang keras bagi barang siapa yang tidak berbuat baik kepada tetangga. Bal yu'dhihi bi syururihi allati la yajuzu li ahadin ayyudhiqaha ala jarihi walau kana kafiran. Dan bahkan ya, dia tidak mau berbuat baik kepada tetangganya, bahkan dia mengganggu tetangganya dengan kejelekan-kejelekan yang tidak boleh bagi seorang pun melakukan hal itu kepada tetangganya walaupun tetangganya kafir. Ini penting. Islam ini agama yang rahmah, ya. Agama yang penuh dengan keadilan. Di antara bentuk keadilan dan keindahan syariat Islam adalah tidak mengganggu orang lain walaupun dia kafir. Ya. Nah, ini sekaligus hadis-hadis atau penjelasan para ulama ahlu sunnah yang seperti ini. Ini ulama ahlu sunnah, ulama salafi menjelaskan seperti ini. Ini sekaligus membantah, ya, doktrin terorisme. Karena orang-orang teroris, orang-orang khawarij, teroris khawarij di zaman ini, ya, tidak memiliki pemahaman yang seperti ini. Pemahaman mereka yang ada di benak mereka, pokoknya kalau kafir, non-muslim, maka harus dibunuh. Ya. Ini doktrin terorisme. Adapun ahlus sunnah salafi tidak seperti itu. Ya. Ahlus sunnah salafi memahami agama ini dengan mengacu kepada nas-nas Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah. Dan di antara yang dijelaskan dalam Al-Quran dan hadis-hadis Rasul yang sahih adalah tidak boleh mengganggu orang lain walaupun dia kafir. Ya. Nah, dan inilah yang di diajarkan dan dibimbingkan oleh para ulama ahlus sunnah, para ulama salafi. Qala rahimahullahu ta'ala, wal bawa'iq, beliau menjelaskan tentang makna bawa'iq. Man la ya'manu jaruhu bawa'iqahu. Bawa'iq itu apa? Jam'u ba'iqah, bentuk jamak dari ba'iqah. Apa itu ba'iqah? Wahiyas syurur wal adha, kejelekan dan gangguan. Jadi makna hadis, tidak akan masuk jannah barang siapa yang tetangganya tidak merasa aman dari gangguan dan kejelekannya. Nah, fa idza kana jaruka la ya'manu min adzaka faqad waqa'ta fi hadzal mahdzur. Maka kita perlu mengoreksi diri kita. Jika tetangga kita tidak merasa aman dari gangguan kita, maka sesungguhnya Anda telah terjatuh pada larangan ini. Wastahaqta hadzal wa'id al-muwaddah fi mantuqil hadis, dan Anda telah berhak mendapatkan ancaman yang dijelaskan dalam hadis ini. Na'udzubillah. Wa idza kana jaruka aminan min adzaka la yata'adza minka wa la yakhafu minka fa'abshir bi ajril ihsan wa kafil adza min Allah. Akan tapi jika tetangga kita merasa aman dari gangguan kita, mereka tidak merasa terganggu oleh kita, tidak pernah merasa kita melakukan kejelekan atau mendzalimi mereka, maka atau mereka tidak merasa takut dari kita, maka bergembiralah. Bergembiralah dengan pahala kebaikan dan pahala menahan gangguan yang akan Allah berikan kepada kita. Barakallahu fikum. Masih tersisa waktu, kita lanjutkan hadis yang terakhir sekaligus masuk bab yang berikutnya. Bab yang baru. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah, bab la tahqiranna jaratun li jaratiha walau firsinu syatin. Janganlah seorang tetangga atau seorang wanita meremehkan untuk memberikan sesuatu kepada tetangganya walaupun hanya dengan sekedar firsinu syah. Ini maksudnya di sini terdapat hasungan, motivasi untuk berbuat baik kepada tetangga walaupun itu dipandang remeh. Jangan meremehkan kebaikan, itu yang dimaksudkan. Terkhusus kepada tetangga. Jangan meremehkan jika kita ingin berbuat baik kepada tetangga walaupun itu perkara kebaikan itu mungkin dipandang orang remeh. Di sini digambarkan dalam judul bab ini. Janganlah seorang merasa meremehkan memberikan sesuatu hadiah kepada tetangganya walaupun hanya dengan firsinusyah. Apa firsinusyah? Dijelaskan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, ai dhilfu asyah, walaupun dengan kukunya kambing. Bagian kambing yang paling enak apanya? Rusuknya, iganya, dagingnya. Kalau dikasih kuku mau? Mikir-mikir, sebagian orang buat apa kukunya kambing? Perkara yang dianggap remeh. Tapi kalau kita niatkan untuk memberikan itu sebagai hadiah kepada tetangga, jangan diremehkan. Walaupun untuk perkara yang kurang berharga. Yaitu kuku kambing ya. Firsinusha itu maknanya kuku kambing. Kuku kambing yang sudah dicabut. Asalnya istilah firsin ini untuk onta. Tapi juga dipakai untuk kukunya kambing. Kita baca hadisnya. Ada dua hadis dalam bab ini. Hadis yang ke-122. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Ismail bin Abi Wais qala haddatsani Malik an Zaid bin Aslam an Amr ibn Mu'ad al-Ashhali an jaddatihi annaha qalat qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ya nisa al mu'minat, wahai wanita-wanita mukminat, ini sabda Rasul ya. Rasulullah bersabda kepada seorang sahabiah, kepada seorang sahabat perempuan. Waktu itu ya, dikisahkan bahwasanya sahabat tadi mendengar Rasulullah atau sahabiah tadi mendengar Rasulullah bersabda, "Ya nisa al mu'minin, wahai wanita-wanita mukminat, la tahqiranna imra'atun minkunna lijaratiha walau qura'u syatin muharraq." Janganlah seorang wanita meremehkan, janganlah seorang wanita di antara kalian meremehkan untuk memberikan sesuatu kepada tetangganya walaupun hanya dengan sekedar qura'. Qura' itu bagian kaki antara lutut sampai bawah. Itu qura'. Walaupun hanya sekedar memberikan itu, qura' tadi. Apa kalau diistilahkan di masyarakat kita apa? Kakinya kambing gitu ya. Walaupun hanya sekedar memberikan kaki kambing yang dibakar. Yang sudah dibakar. Ya. Nah, biasanya kaki kan ada bulunya. Sebelum diolah kan harus dibakar dulu, ya. Walaupun hanya sekedar memberikan itu kepada tetangga, jangan meremehkan. Hadis yang berikutnya semakna dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, "Ya nisa'al muslimat, wahai wanita-wanita muslimat, ya nisa'al muslimat." Beliau ulang dua kali, "Wahai wanita-wanita muslimat, la tahqiranna jaratun li jaratiha walau firsinushah." Janganlah seorang wanita meremehkan untuk berbuat baik kepada tetangganya walaupun hanya sekedar kuku kambing. Jadi judul bab tadi itu diambil dari lafaz hadis. Keduanya sahih, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Kita baca sedikit syarahnya. Qala syarih Syekh Zaid Al-Madkhali rahimahullah, hadhani nassani kaghairihima minan nusus as-sabiqah allati tu'tabaru kulluha fi sya'ni huquqil jiwar. Kedua nas hadis ini seperti yang selain keduanya dari nas-nas atau dalil-dalil yang telah berlalu yang semuanya membahas tentang atau menjelaskan, menyebutkan tentang hak-hak bertetangga. Waqad ta'allamna minha ma yatarattabu ala silatil jar wal ihsan ilaihi wa kaffil adha anhu minal fadl was thawab. Dan telah kita pelajari pada hadis-hadis sebelumnya tentang pahala, keutamaan dan pahala yang akan didapatkan dari amalan apa? Berbuat baik kepada tetangga dan menahan gangguan. Wala syakka anna husna at-ta'amul ma'al jiran yadullu 'ala as-sidq fil ukhuwah wal wafa' fis suhbah. Dan tidak diragukan lagi bahwasanya baiknya muamalah seseorang kepada tetangga itu menunjukkan kejujuran pada orang tersebut. Kejujuran orang tadi di dalam bersaudara, di dalam bersahabat, berkawan, ya, terkhusus jika tetangga itu muslim. Ya, di antara bentuk kejujuran ukhuwah, solidaritas sesama muslim, solidaritas se-Islam, solidaritas seiman adalah berbuat baik kepada tetangga. Kama ja'at al-ahadithu bit-tahdhir minal isaah ilal jar wa hadmi haqqihi wa idaihi. Sebagaimana datang hadis-hadis yang banyak pula tentang larangan berbuat jelek kepada tetangga dan mengganggunya. Wa fi hadzal hadithi walladhi qablahu irsyadun minan nabi sallallahu alaihi wasallam wa tawjihu wa targhibun fil ihsan ilal jar. Di dalam hadis ini terdapat bimbingan dari Nabi, arahan beliau, motivasi dari beliau untuk berbuat baik kepada tetangga. Wa khassan nisa bidzikr. Mungkin ada yang bertanya, kenapa kok hadis ini, dalam hadis ini Rasulullah memanggil atau menyerukan ini kepada kaum wanita? Ya nisa al mu'minat, ya nisa al muslimat. Kenapa kok tidak dipanggil wahai ya al mu'minin, ya yul mu'minun misalnya. Wahai orang-orang mukmin dari kalangan pria. Kenapa yang dipanggil wanita? Beliau jelaskan di sini. Wa khassan nisa bidzikr lima lahunna minal yad al mubashirah fi mu'natil manzil fil ghidha atau fil ghada wa nahwi. Karena memang wanita itu yang mengurusi rumah, yang kerjanya memasak, mengurusi rumah, ya, membuat masakan. Farsyadan Nabi nisa al muslimin ilal hadiyah. Karena kondisi wanita yang seperti ini, yang biasa tugasnya memasak dan sebagainya, maka Nabi memberikan bimbingan kepada kaum wanita untuk tidak sungkan-sungkan, tidak berat hati untuk memberikan hadiah kepada tetangga. Wala yahtaqir minal ma'rufi syai' walau bisyai'il qalil. Dan jangan sampai seorang itu ketika akan memberikan sesuatu hadiah, dia merasa, waduh, yang saya kasih ini nanti orangnya senang enggak ya? Jangan-jangan orangnya malah enggak suka. Jangan-jangan orangnya malah, ya. Itu jangan, jangan meremehkan itu. Berikan saja kebaikan itu walaupun sedikit. Famal hadiyatu illa rumzun lisilah wal mahabbah wassidq fil muamalah. Karena memang hadiah itu adalah simbol atau bukti dari baiknya hubungan, kejujuran dan kecintaan. Ini sebagaimana sabda Rasulullah dalam hadis yang lain, hadis sahih. Tahadu tahabu. Salinglah kalian memberikan hadiah. Ini motivasi kepada kaum mukminin. Salinglah kalian memberikan hadiah, niscaya kalian saling mencintai. Niscaya kalian akan saling mencintai. Apa hikmah atau faidah? Kenapa kalau Rasulullah menghasung, berikanlah hadiah, salinglah memberi hadiah, biar kalian saling mencintai. Ya, di sini beliau sebutkan hikmahnya. Berikanlah hadiah supaya apa? Supaya saling mencintai. Apa faidahnya saling mencintai? Karena itu adalah sebab dimasukkannya seorang hamba ke dalam al-jannah. Jika mereka saling mencintai, cinta mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Barakallahu fikum. Wahia kamaqil, dan juga perkara hadiah ini, memberikan hadiah kepada orang lain ini, sebagaimana dikatakan al hadiyatu tasullus sakhimah minas sudur. Hadiah itu akan mencabut rasa dengki dan dendam dari dada. Mungkin seseorang terkadang punya masalah, sempat berselisih dengan saudaranya. Ketika hadiah itu diberikan, maka hadiah itu akan mencabut segala bentuk dendam, dengki, permusuhan yang ada dalam dada. Ini diantara hikmah dibalik hadiah. Sehingga tadi, dengan memberikan hadiah, akan tumbuh rasa saling mencintai karena Allah. Fa'arsyadan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an-nisa'a ila badliha walau kana syai'an yasiran haqiran. Maka Nabi membimbingkan para wanita untuk memberikan hadiah walaupun dengan perkara yang kecil, sedikit atau remeh. Fa innahu yudkhilus surura ala ahli al-bait. Karena hadiah itu akan memberikan rasa gembira. Dan sekedar memberikan rasa gembira kepada hati seorang mukmin, ini ibadah. Sebagaimana yang Rasulullah sebutkan dalam hadis yang sahih, min afdalil a'mal an tudkhil ala akhikal mu'min sururan. Ya. Di antara amalan yang paling afdal, paling utama adalah engkau menumbuhkan rasa gembira, menumbuhkan rasa senang di dalam hati seorang mukmin. Dan hadiah itu bisa menumbuhkan as-surur, rasa senang, gembira. Menggembirakan orang lain itu ibadah. Ya. Tentunya dengan perkara-perkara yang mubah, perkara-perkara yang diizinkan dalam syariat. Wala yudayyi'u rabbuka ajra man ahsana amala. Dan Allah, Rabbmu, tidak akan menyia-nyiakan pahala barang siapa yang beramal kebaikan walaupun sedikit. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Mungkin ini yang bisa kita bahas. InsyaAllah kita lanjutkan pada pertemuan mendatang bi'idnillahi ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.